kau buat sirna. Sudahlah, harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal. Semua takkan ada yang